Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas oleh Syekhul Islam tentang keyakinan kelompok filsafat yang menyatakan bahwasannya malaikat adalah khayalan, tidak ada wujudnya, dan mereka mengatakan bahwasannya para al-anbiya itu di bawah mereka dalam kedudukannya sebagai pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini memiliki kemiripan dengan orang-orang tarekat sufiyah yang juga mereka mengatakan nabi di bawah para wali, yang mana wali mengambil langsung wahyu dari Allah tanpa perantara, sedangkan nabi mengambil wahyu lewat perantara malaikat yang kata filsafat itu merupakan khayalan. Kemudian disebut oleh beliau bahwasanya hakikat mereka kelompok filsafat atau orang-orang yang mereka juga mirip dengan ahli filsafat tersebut, hakikat mereka adalah mengingkari prinsip-prinsip keimanan. Mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman kepada Allah. Mereka tidak orang, bukanlah orang yang beriman kepada malaikat atau yang beriman kepada kitab-kitab serta para rasul-rasul, dan demikian pula mereka tidak beriman kepada hari akhir. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam, wa haqiqatu amrihim jahdul khaliqi. Bahwasanya hakikat perkara mereka yaitu ingin untuk mengingkari sang Al-Khaliq, ya, namun dengan jalan yang berliku-liku, tidak secara langsung. Namun intinya mereka adalah orang-orang yang mengingkari adanya Al-Khaliq, sang pencipta. Fa innahum ja'alu wujudal makhluk huwa wujudul khaliq. Karena mereka meyakini bahwasanya wujudnya makhluk itu juga wujudnya Al-Khaliq. Inilah yang dinamakan dengan istilah wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan al-makhluk. Dan ini adalah akidah orang-orang Nasara yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah bersatu dengan al-Masih. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Allah menyatakan sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Ini adalah keyakinan orang-orang Nasara bahwasanya Allah bersatu dengan Isa alaihissalam. Dan ini lebih ringan dibandingkan keyakinan orang-orang tasawuf. Ya, kalau orang-orang Nasara itu mengatakan bahwasanya Allah hanya bersatu dengan Isa, dan Isa alaihissalam manusia yang mulia, bersatu dengan satu orang saja, dengan satu makhluk, dan itu pun makhluk yang mulia. Sedangkan orang-orang tasawuf yang sudah ekstrem dalam ketasawufannya, yang mereka meyakini adanya wahdatul wujud, mereka meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan semua makhluk yang ada, baik manusianya ataupun binatangnya. Dan mereka pun mengatakan bahwasanya ma ra'aitul khinzira wal kalba illa Allah, naudzubillahi min dzalik, tidaklah aku melihat anjing ataupun babi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ini lebih parah daripada kekufurannya orang Nasara yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Wa qalu al-wujudu wahidun. Mereka mengatakan bahwasanya yang ada al-wujud itu satu saja. ya, makhluk dan khalik itu sama saja kata mereka, tidak ada bedanya. Al-khalik wal makhluk wal makhluk wal khalik. Ya, al-wujud wahid. Ya, al-wujud keberadaan sesuatu itu cuma satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Walam yumayyizu bainal wahid bil ain wal wahid bin naw. Mereka tidak bisa membedakan ya antara al-wujud yang ada ini. Ya betul, semuanya ada. Allah itu ada, manusia itu ada, makhluk itu ada. Namun tidak semua yang ada itu sama, satu wujudnya. Fa innal mawjudat tasariku fi musammal al-wujud. Ya, semua yang ada di atas muka bumi ini itu sesuatu yang ada, al-wujud. Ya, sesuatu yang mawjud. Ya. Namun tidak semua yang mawjud yang di atas muka bumi itu sama. Ya, manusia itu ada, hewan itu ada, namun tidak sama. Adanya manusia dengan adanya hewan beda bentuknya. Beda sifat-sifatnya, apalagi antara al-makhluk dengan al-khaliq. Kama tasariku al-anasi fi musammal insan, demikian pula manusia yang ada sekarang ini. Ya, manusia semuanya itu satu kesamaan, yaitu namanya manusia, namun sifatnya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Ya, maka apalagi antara khaliq dengan makhluk justru susu sangat berbeda. Wal hayawanat fi musammal hayawan. Demikian pula antara hewan, meskipun satu namanya yaitu hewan, namun berbeda satu hewan dengan hewan yang lainnya, tidak sama ya antara satu lafaz dalam hakikatnya. Walakin hadzal mustarak al-kulli la yakunu mustarakan kulliyan illa fil dzihni. Ya, sesuatu yang serupa namanya itu ya hanya bisa serupa dalam khayalan, tidak dalam hakikat. Ya, manusia dengan hewan ya, meskipun namanya sama makhluk, namun berbeda. Wa illa fal hayawanatul qa'imah bihadzal insan laysat yal hayawanatul qa'imah bil farad. Manusia yang hidup di atas muka bumi ini berbeda dengan hewan seperti kuda dan sebagainya, meskipun sama namanya adalah hewan dalam artian hewan dalam artian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wujudu samawat laysa huwa bi'aini wujudil insan. Adanya langit tidak sama dengan adanya manusia, meskipun sama-sama namanya sesuatu yang ada, tidak sama hakikatnya. Fa wujudul khaliq jalla jalalu laisa huwa ka wujudi makhluqati. Demikian pula wujudnya al-khaliq Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan wujudnya al-makhluq, apalagi Allah telah menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada supaya sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka kelompok tasawuf yang sudah sampai ke ekstreman, mereka menyamakan Allah dengan al-makhluk, bahkan makhluk adalah khaliq dan khaliq adalah al-makhluk. Wa haqiqatu qawlihim qawlu fir'aun alladziina 'alai aqtala sani'a. Sesungguhnya hakikat ucapan mereka orang-orang tasawuf itu serupa dengan ucapan Fir'aun yang meniadakan wujudnya al-khaliq. Ya, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang tertinggi. Di sini dia ingin untuk mengingkari wujudnya al-khaliq, ya, bahwasanya dialah yang menciptakan segala-galanya. Fa inna lam yakun yunkir hadzal mawjud al-mashhur wal mashhur. Ya, Fir'aun itu tidak mengingkari adanya wujudnya makhluk di atas muka bumi ini. Dia hanya sekedar meniadakan al-khaliq, meskipun dia tetap menyatakan al-makhluk itu ada. Ya, adapun ulama tasawuf mengatakan, ya, al-khaliq adalah makhluk, makhluk adalah al-khaliq, tidak ada. Ya, al-makhluk yang ada adalah al-khaliq, ain anu al-ain wahidun. Ya, sesuatu yang ada cuma satu, yaitu al-khaliq. Lakin zama anna mawjudun binatihi. Fir'aun meskipun dia menyatakan makhluk itu ada, ya, namun makhluk itu ada dengan sendirinya tanpa adanya al-khaliq. Wa haula wafaquhu fi dzalik. Adapun kelompok filsafat dan kelompok tasawuf yang sudah ekstrim, mereka menyatakan bahwasanya planet-planet yang ada di atas muka bumi ini itu ada dengan sendirinya, tidak ada perantara al-khaliq dalam menciptakannya. Lakin zamu anna huwa Allah. Dan orang-orang tasawuf menyatakan bahwasanya makhluk itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemiripan antara ucapannya Fir'aun yang meniadakan al-khaliq dengan kelompok filsafat atau kelompok tasawuf yang ekstrim, yang mereka juga sama-sama mengingkari adanya sang pencipta alam semesta ini. Fakanu adzallaminhu. Dan mereka kelompok filsafat atau tasawuf yang sudah sampai ekstrim, mereka lebih sesat daripada Fir'aun. Dikarenakan apa? Fir'aun, sebetulnya Fir'aun itu masih meyakini dalam hatinya tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa." Mereka Fir'aun dan kaumnya, mereka jahadu, mendustakan dengan lisan mereka, padahal istaiqanatha anfusuhum. Hati-hati mereka meyakini wujudnya Al-Khaliq. Karena memang fitrahnya manusia yakin adanya sang pencipta alam semesta. Namun dia menusakan dengan lisannya tentang ketidakadaannya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik. Dan ini pun yang telah dinyatakan oleh Musa alaihissalam. Musa alaihissalam tahu bahwasanya Fir'aun itu yakin dengan hatinya adanya Al-Khaliq. Sebagaimana Allah telah memfirmankan tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam, "Laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira." Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun, "Engkau sungguh wahai Fir'aun, telah mengetahui siapa yang menurunkan para rasul itu, tidak lain kecuali adalah rabbus samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi." Nabi Musa mengatakan bahwasanya engkau wahai Fir'aun meyakini dalam hati tentang Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Namun dia hanya mendustakan dengan lisannya. Adapun orang-orang wahdatul wujud, mereka lebih parah kekufurannya dari Fir'aun, dikarenakan mereka menyamakan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Adapun Fir'aun tidak. Fir'aun tahu bahwasanya Al-Khaliq adalah Al-Khaliq, sedangkan makhluk adalah makhluk, meskipun dia secara lisan mendustakannya. Adapun kelompok tasawuf, mereka meyakini dalam hati adanya kesamaan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Wa in kana qauluhu hadza huwa azharu fasadan minhum. Meskipun dilihat dari sisi yang lainnya, ucapan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukum al'ala itu lebih rusak dibandingkan ucapan kelompok filsafat yang mereka masih menyatakan bahwasanya Al-Khaliq itu lebih di atas. Adapun Fir'aun, mereka dengan ucapan lisannya tersebut, dia mengatakan dia yang lebih tinggi dari semua yang ada. Walihada ja'alu 'ibadal asnam ma'abadu illallah. Kelompok tasawuf yang menyatakan adanya wahdatul wujud, mereka mengatakan bahwasanya para penyembah berhala, penyembah patung, penyembah bintang-bintang, itu sebetulnya mereka adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sendiri mengatakan Fir'aun itu adalah orang yang bertauhid. Ketika dia mengucapkan ana rabbukum al'a, karena dia telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para penyembah berhala, ketika mereka menyembah patung, wujudnya patung adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tidak ada orang musyrik di atas muka bumi ini. Ini adalah konsekuensi ucapan mereka, karena mereka mengatakan semuanya adalah wujudnya Al-Khaliq. Patung adalah wujudnya Al-Khaliq. Kalau orang itu menyembah patung, berarti sama dengan menyembah Al-Khaliq. Kalau demikian pula agama Sintu yang menyembah matahari, kata mereka, menurut orang tasawuf yang sudah ekstrim, mereka adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan penyembah makhluk. Karena Allah adalah, karena makhluk itu wujudnya Al-Khaliq. Wa qali lamma kana fir'aunu fi mansab fi mansab at-tahakkum sahibis sayf wa injaza fil urfin namusi lidzalika qala anna rabbukumul a'la. Mereka mengatakan bahwasanya Fir'aun ketika dia sudah sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi, dia sang penguasa, maka dibolehkan untuk dia mengatakan aku adalah rob kalian yang paling tinggi. Ai wa in kana al-kullu arbaban bi nisbatin ma fa ana al-a'la minkum bima utituhu fi adh-dhahir min al-hukmi fiikum. Yang mana artinya kata mereka bahwasanya Fir'aun itu telah diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berhak untuk mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Qalu wa alim wa lam alimati sa'ra sidqa Fir'aun fi ma qalahu aqarru lahu bidzalik. Maka kata orang-orang tasawuf yang sudah ekstrim, mereka mengatakan oleh karena itulah para tukang-tukang sihir, mereka mengakui akan kekuasaan Fir'aun, bahwanya Fir'aun adalah Tuhan alam semesta yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya. Kata mereka, para tukang sihir itu mengatakan, faqdi ma anta qadir, maka putuskanlah wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau lah yang memutuskan segala sesuatu. Innama taqdi hadzal hayatad dunya, sesungguhnya engkau lah yang memutuskan di atas muka bumi ini. Padahal ini adalah ucapan para tukang sihir, ketika mereka telah bertobat kepada Allah, kemudian Fir'aun ingin untuk membunuh mereka, ingin untuk menyalib mereka, menyiksa mereka, maka mereka pun memasrahkan dirinya, tidak takut, tidak gentar dengan ancaman Fir'aun untuk membunuh mereka, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kata orang tasawuf, ini adalah ucapan kelompok tukang sihir yang mengakui keberadaan Fir'aun sebagai Tuhan semesta alam ini yang paling tinggi. Kalau fasaha qaul Fir'aun, maka mereka kelompok tasawuf mengatakan, maka benar kalau Fir'aun itu mengatakan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Apalagi mereka meyakini bahwasanya semuanya adalah wujudnya Al-Khaliq, maka tidak salah ucapan Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Wa kana Fir'aun ainal haq. Kata mereka bahwasanya Fir'aun itu adalah wujudnya Al-Khaliq, ainul haq. Tsumma ankaru haqiqatal yaumil akhir. Setelah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengkufuri tentang hari akhir. Fajalu ahlan nar yatana'amuna kama yatana'amu ahlul jannah. Mereka kelompok filsafat atau kelompok tasawuf, mereka mengatakan bahwasanya penghuni api neraka itu ketika di dalam api neraka mereka itu tidak tersiksa, justru mereka menikmati api neraka tersebut. Karena apa? Api neraka itu adalah wujudnya Al-Khaliq. Demikian pula wujudnya mereka adalah wujudnya Al-Khaliq. Maka tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan pernah suatu saat ada seorang ulama salaf bertemu dengan mereka, orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya ahli neraka itu mereka menikmati neraka tersebut. Sebagaimana kata mereka, kalau mereka sudah menjadi api, kemudian bersatu dengan api, mereka tidak akan tersiksa di dalamnya. Maka dijawab oleh sekelompok atau seorang ulama salaf tersebut, bahwasanya manusia, atau mereka mengatakan ketika mereka memiliki syubhat bahwasanya al-jin, al-jin atau iblis, bahwasanya iblis itu tercipta dari api. Maka kalau dia dimasukkan dalam api neraka, dia tidak tersiksa, karena sama-sama terbuat dari api. Iblis atau jin dari api. Maka ketika dia berbuat kufur, berbuat maksiat, dia tidak tersiksa di dalam api neraka. Maka seorang ulama salaf tersebut mengatakan, bukankah manusia itu terbuat dari tanah? Maka bagaimana kalau saya melempar kamu dengan tanah? Apakah sakit? Demikian pula dengan dengan iblis, meskipun dia terbuat dari api, namun ketika dimasukkan dalam api neraka tentunya dia akan tersiksa. Namun itulah mereka orang-orang sudah sampai pada kekufuran mereka, maka mereka pun melecehkan, memperolok api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata mereka kelompok filsafat atau kelompok tasawuf, mereka mengatakan bahwasanya ahli neraka itu menikmati api neraka tersebut, sebagaimana penghuni surga akan menikmati kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fasaru kafirina billahi wal yaumil akhir. Maka mereka pun kafir kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa bi malaikati wa kutubi wa rusulihi. Maka mereka pun kufur kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasul-rasulnya. Ma da'wahum annahum khulasatul qasati min ahli wilayatillah. Meskipun mereka mengaku-ngaku mereka adalah wali-wali Allah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kafir kepada rukun-rukun iman yang tadi. Wa annahum afdalu minal anbiya, dan mereka mengaku sebagai manusia yang paling mulia dibandingkan dengan para nabi. Wa annal anbiya innama ya'rifuna Allah min mishkatihim, dan kata mereka para nabi itu mengenal wahyu Allah Subhanahu wa taala dari ilmunya mereka, ilmunya para wali. Ini adalah kekufuran dan sekaligus bagaimana pelecehan mereka terhadap Allah dan juga kepada para rasulnya. Walaysa hadza mawdi'u bathi ila hadhi haula. Kitab ini bukan untuk menjelaskan semua rentetan tentang bagaimana keateisan, bagaimana kekufuran mereka. Namun di sana banyak sekali buku-buku ulama yang lainnya yang menjelaskan tentang kekufuran orang-orang tersebut. Di antaranya disebutkan dalam taklik di sini atau penutupnya di sini. Di Di antaranya seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Baqai rahimahullah memiliki kitab yang berjudul Tanbihul Ghabi ila Takfir Ibn Arabi. Ini para ulama, mereka sebagiannya mengkafirkan Ibn Arabi Al-Sufi yang memiliki keyakinan-keyakinan yang kufur, di antaranya wahdatul wujud tersebut. Dan ini adalah haknya para ulama mengkafirkan para penyesat umat. Tidak semua orang berhak untuk kafir mengkafirkan. Ketika kita bicara tentang bahayanya takfir, bahayanya mengkafirkan kaum muslimin, ini bukan berarti kita enggak boleh mengkafirkan, boleh selama para ulama yang mendahului kita dengan pengkafiran tersebut. Adapun kayak manusia-manusia yang belum sampai kepada derajat ulama, mereka tidak berhak untuk apa? Mengkafirkan si fulan atau si alam, karena ini membutuhkan ilmu dan membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beda takfirnya, pengkafirannya ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan pengkafirannya kelompok terorisme. Adapun kelompok terorisme, mereka gegabah mengkafirkan kaum muslimin dan penguasa kaum muslimin tanpa ilmu, tanpa keterangan-keterangan dari ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun ulama Ahlu Sunnah, mereka ketika mengkafirkan seseorang, karena betul-betul dia orang itu berhak untuk dikafirkan. Kemudian, walakin lama kana kalam fi awliya illah wal farqi baina awliya rahman wa awliya syaitan wa kana ha'ulai min a'damin nasi idi'ani wiradiyatillah wa hum a'damun nasi wilayatani syaitan nabahna ala zalik. Sesungguhnya ketika kita bicara tentang masalah Ibn Arabi, tentang masalah filsafat, atau tentang orang-orang tasawuf yang ekstrim dalam ketasawufannya, sebetulnya ini bukan inti pembahasan kita. Akan tetapi ketika kita membicarakan tentang masalah siapa wali Allah dan siapa wali syaitan, dan mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai wali-wali Allah, padahal mereka, kata Syekh Islam, merupakan manusia yang sangat cocok untuk dikatakan sebagai wali asyaitan, bukan wali Allah. Maka kita pun memperingatkan umat dari mereka. Ini adalah tugasnya para ulama untuk menyebutkan kepada manusia siapa wali-wali syaitan, siapa dai-dai ke neraka api jahanam, agar manusia tahu siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang di atas kebatilan, tentunya dengan bukti, dengan dalil, bukan dengan tuduhan atau persangkaan semata. Sebagaimana yang pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, atau Imam Ahmad pernah mengatakan, kalau aku dan kamu diam, tidak menjelaskan siapa penyesat umat, maka manusia tidak akan tahu siapa penyesat umat tersebut, siapa yang di atas kesesatan dan siapa yang di atas kebenaran. Walihada amatu karamihim innama huwa fil khayalati syaitaniyah. Sesungguhnya ucapan kelompok tasawuf yang sudah ekstrim itu, ucapan mereka sebetulnya dalam khayalan syaitan, dalam angan-angan syaitan. Wa yaquluna ma qala sahibul futuhah. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh pengarang kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibn Arabi tadi, babu ardil haqiqah. Di dalam kitab tersebut ada satu bab yang berbunyi babu ardil haqiqah, bumi hakikat, yang mana mereka mengatakan dia ardil khayal, sesungguhnya bumi ini adalah bumi khayalan. Karena apa? Para anbiya mengkhayalkan kepada manusia tentang surga, tentang neraka. Para nabi mengkhayalkan kepada manusia malaikat, padahal malaikat tidak ada. Kata mereka bahwasanya buminya adalah buminya khayalan. Fayaqtarifu bi anna al-haqiqata allati yatakallamu fiha ya khayal. Ibnu Arabi meyakini dan mengakui bahwasanya hakikat yang mereka ucapkan adalah khayalan. Wal khayal huwa mahallu tasarrufi syaitan. Dan namanya khayalan itu adalah tipu dayanya syaitan. Faina syaitan yukhayyilu alil insan al-umur bi khilafi ma hiya alaihi. Karena sunnah syaitan itu mengkhayalkan kepada manusia sesuatu yang berlainan dengan hakikatnya. Bid'ah dikhayalkan oleh syaitan kepada pelakunya sebagai suatu kebenaran, padahal dia adalah suatu kesesatan. Itulah tugasnya syaitan di atas muka bumi, yaitu ingin membuat khayalan kepada al-bid'ah. Padahal yang khayalan itu bukan para rasul, yang khayalan itu adalah ucapannya Ibnu Arabi As-Sufi, yang dia telah dirasuki oleh syaitan untuk mengatakan ucapan-ucapan yang kufur. Dan itu adalah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'tu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarib." Barang siapa yang berpaling dari ajaran Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikat dia dengan asyaitan, maka kami akan jadikan baginya setan sebagai temannya dan ya, dia akan selalu bersama orang tersebut. Wa innahum la yasudduna anistabil, dan sesungguhnya setan itu akan mencegah manusia dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya, barang siapa yang berpaling daripada ajaran tauhid, yang berpaling dari ajaran sunnah Rasulullah SAW, maka semakin Allah jadikan setan sebagai teman dekat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling, Allah semakin palingkan dia dari jalan, dengan Allah menjadikan setan sebagai teman, sebagai orang yang dekat dengannya. Maka seorang muslim wajib berhati-hati. Kalau dia sudah menyimpang dari jalan Allah, semakin Allah sesatkan dia dari jalan, dan dia mengira dia telah berbuat sebaik-baiknya, telah mendapatkan petunjuk, padahal dia di dalam kesesatan yang nyata. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarib. Maka ketika orang tersebut telah datang kepada kami pada hari kiamat, dia mengatakan, alangkah baiknya dahulu jika antara aku dengan kamu wahai syaitan, baik syaitan dari manusia ataupun dari jin, alangkah baiknya antara aku dengan dirimu itu sejarah timur dan barat, fabi'sal qarib, dan dia sejelek-jelek. Oleh karena itulah, seorang muslim wajib berhati-hati mencari siapa teman dekatnya. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu bersama sahabat karibnya. Kalau sahabat karibnya pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, pelaku kemaksiatan, maka cepat atau lambat dia akan tersurat dengannya. Dan pada hari kiamat pasti dia akan menyesal. Kenapa dia berteman dengan orang tersebut? Alangkah baiknya jika dia sangat jauh dari orang tersebut. Walan yang faatum yauma idzalamtum annakum fil azabi mustarikun. Tidak ada manfaatnya penyesalan tersebut ketika kalian berbuat zalim di dunia ini, dan sesungguhnya kalian jinnya dari manusia atau dari setan dan jin manusia, mereka sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut atau yang diikuti sama-sama diazab oleh Allah di akhirat kelak. Demikian pula Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Inilah ukuran kesesatan. Yang sesat itu orang yang berbuat syirik. Adapun orang yang bertauhid, yang mengesakan Allah, yang menyeru manusia untuk berbuat tauhid, yang menyeru manusia untuk beribadahnya kepada Allah, itulah orang-orang di atas kebenaran. Namun demikianlah syaitan ingin untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, memutarbalikkan fakta. Yang bertauhid, yang menyeru manusia kepada tauhid, dianggap sebagai ayam keras, dianggap sebagai penyesat umat, dianggap sebagai orang-orang yang merusak ukhuwah Islamiyah, dianggap sebagai orang-orang yang memecah belah umat. Padahal Allah menyatakan yang sesat itu yang berbuat syirik, yang menyembah kepada selain Allah, yang menyembah kepada wali-wali yang telah mati, itu adalah orang yang sesat. Adapun yang bertauhid adalah orang yang di atas kebenaran. Demikian pula Allah berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Asyaitan, setan dari jin maupun manusia, dia memberikan janji kepada mereka dan memberikan angan-angan kepada mereka. Dan tidaklah setan memberikan janji kepada mereka kecuali tipu daya semata. Demikian pula di dunia ini, setan-setan dari kalangan manusia ketika ingin untuk memprovokator manusia yang lainnya, mereka memberikan angan-angan, memberikan janji-janji, padahal itu adalah tipu daya mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tertipu dengan janji-janji setan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Kita harus ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Adapun janji-janji dari wali-wali setan itu hanya tipu daya mereka. Kemudian Allah berfirman, wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walum anfusakum. Allah berfirman, setan, baik dari kalangan jin ataupun manusia, Dia berkata, ketika telah diputuskan perkaranya oleh Allah pada hari kiamat, setan mengatakan, sesungguhnya Allah pada waktu di dunia telah menjanjikan kepada kalian, ya, janji yang tepat, janji yang benar. Adapun aku, kata setan, telah menjanjikan kepada kalian, ya, janji-janji palsu, maka aku pun mengingkarinya. Dan tidaklah aku, kata setan, memiliki kekuasaan atas kalian, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, dan kalian pun mengikuti ajaranku. Itulah ayat setan dari kalangan jin ataupun manusia. Mereka sebetulnya tidak punya kekuasaan atas kita. Kalau ada misalnya orang-orang musyrikin atau al-bidah yang mereka memprovokatori manusia, mereka memberikan janji kepada manusia, mereka menakut-nakuti orang yang bertauhid, maka itu hanya sekedar khayalan mereka. Tidak ada wujudnya. Dan mereka tidaklah pada hari kiamat kecuali akan mengakui bahwasanya mereka adalah para pendusta. Kata mereka, tidaklah kami kecuali hanya sekedar menyeru kalian dan kalian mengikuti ajakan kami. Fala talumuni, maka janganlah kalian mencelah diriku, akan tapi celahlah diri kalian sendiri yang mengikuti aku. Ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusrikia. Tidaklah aku menjadi penolong atas kalian, demikian pula kalian tidak akan mungkin menolongku pada hari kiamat ini. Inni kafartu bima asraftumuni. Sesungguhnya aku telah mengkufuri apa yang kalian sekutukan Allah kepada aku. Mereka, para setan, di dunia ini membujuk manusia untuk menyembah mereka, untuk mentaati mereka. Pada hari kiamat mereka berlepas diri dari manusia yang menyembah mereka. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang berbuat zalim, bagi mereka azab yang pedih. Demikian pula Allah berfirman, wa izayyana lahum syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Ingatlah ketika setan menghiasi untuk mereka amal perbuatan mereka. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya para pelaku kebid'ahan, pelaku kesyirikan, mereka sebetulnya adalah korban-korban syaitan. Mereka hiasi amal kesyirikan mereka seolah-olah mereka adalah para pencinta wali, padahal mereka adalah para penuhan para wali-wali tersebut. Cinta bukan diungkapkan dengan menyembah para wali-wali tersebut, kalau betul mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika mereka merayakan acara bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan membisikkan kepada mereka bahwa mereka adalah pencipta Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sebetulnya adalah orang yang menyimpan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah setan membujuk mereka, menghiasi amal perbuatan mereka seolah mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para teroris, ketika mereka melakukan aksi peledakan, pengeboman dan sebagainya, setan membujuk, setan menipu mereka seolah mereka adalah para mujahid, padahal mereka adalah perusak Islam. Mereka adalah orang mencoreng nama Islam. Mereka adalah yang jauh daripada ajar Rasul maupun para sahabat Rasulullah SAW. Itulah setan selalu menghiasi amal perbuatan manusia. Wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Setan mengatakan kepada kaum musyrikin, kalian tidak akan mungkin dikalahkan oleh manusia yang lainnya. Wa inni jarul lakum, sesungguhnya aku, kata setan, pelindung atas kalian atau pelindung bagi kalian. Falamma tara'atil fi'atani naqasa 'ala 'aqibaih. Ketika terjadi pertempuran atau perangan, maka setan pun lari dari orang-orang yang mereka telah bujuk. Wa qala inni bari'un minkum, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak melihatnya. Inni akhafullah, setan mengatakan aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya. Namun sangat disayangkan sebagian manusia tertipu dengan setan tanpa mereka menyadarinya. Wa qaruya an nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih annahu ra'a jibril yaz'ul malaika. Ini ada sebuah hadis disebutkan di sini, namun hadisnya tidak sahih atau diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Nasir Albani. Di sini ada kisah bahwasanya ketika setan melihat Jibril pada waktu perang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Jibril membaringkan para malaikat yang lainnya, maka setan ketika melihatnya dia pun lari daripada malaikat. Wallahu yu'ayyidu ibadahul mu'minin bimalaikatihi, dan Allah menguatkan hamba-hambanya kaum mukminin dengan para malaikat-malaikat tersebut. Adapun hadis yang disebutkan tadi bahwasanya ketika malaikat Jibril membariskan para malaikat yang lain, kemudian setan melihat mereka, setan pun lari. Ini hadisnya tidak sahih. Namun intinya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menolong para hamba-hambanya, wali-wali Allah, Allah menurunkan para malaikat. Ini sahih. Dan ini sebagai bantahan kepada kelompok filsafat yang mengatakan malaikat hanyalah khayalan, tidak ada wujudnya. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali mencantumkan tentang nama malaikat yang Allah sebutkan sebagai para penolong hamba-hambanya yang mukmin, khususnya pada waktu perang melawan orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu." Ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kalian, maka kuatkanlah orang-orang yang beriman." Ya, Allah memberi kepada malaikat yang mana di antara tugas malaikat menolong hamba-hambanya kaum mukminin. Allah juga berfirman pada waktu perang Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu ni'matallahi 'alaikum, idza'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha." Wahai orang-orang yang beriman, ya, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika datang kepada kalian pasukan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengutus kepada mereka kaum musyrikin angin yang sangat kencang, dan Allah juga mengirim pasukan yang kalian tidak melihatnya. Ini pada kisah perang Al-Ahzab, Allah kirim para malaikat, Allah utus para malaikat untuk menolong para sahabat Rasulullah SAW, dikarenakan mereka adalah para penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intan surullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti kalian akan ditolong oleh Allah dan pasti Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Ya. Namun ini berbeda dengan khayalannya orang-orang teroris, ya, yang menyatakan melihat wujudnya para malaikat dan sebagainya, atau melihat burung, itu khayalan-khayalan mereka, tidak sebagaimana keadaan para sahabat Rasulullah SAW. Adapun para sahabat, mereka adalah para mujahid yang sebenarnya, bukan para teroris tersebut. Makanya Allah menolong para sahabat dan tidak akan mungkin menolong para teroris tersebut selama-lamanya. Wa qala ta'ala fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Allah mengirim ketenangan, Allah menurunkan ketenangan kepada ar-rasul dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan pasukan yang tidak kalian lihat. Allah menyatakan wa junudan lam tarauha, dan mengutus para pasukan dari malaikat yang kalian tidak bisa melihatnya. Maka bagaimana mereka mengatakan mereka melihat para malaikat yang berbaris-baris, padahal itu bukan para malaikat. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha." Ingatlah ketika ar-rasul mengatakan kepada temannya, sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, ketika beliau berhijrah bersama Abu Bakar Siddiq dan singgah di Gua Saur, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "La tahzan." Ketika kaum musyrikin ingin mengejar, ingin menangkap keduanya, Abu Bakar Siddiq merasa khawatir tentang keadaan Nabi SAW, tidak takut dengan kaum musyrikin, tidak takut dengan nyawa beliau, namun khawatir Nabi SAW akan ditemukan oleh mereka. Maka Abu Bakar Siddiq pun bersedih. Namun Rasulullah SAW mengatakan, "La tahzan, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya Allah bersama kita." Fa anzalallahu sakinata, maka Allah pun menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar Siddiq, wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, dan Allah mengutus, Allah menguatkan nabinya sallallahu dengan pasukan yang tidak mereka melihatnya. Ini adalah pasukan ghaib Allah Subhanahu wa taala yang tidak dilihat oleh manusia. Adapun kisah yang banyak dikisahkan oleh manusia bahwasanya pada waktu itu ada sarang laba-laba yang menutupi. Ini kisah-kisahnya yang tidak sahih dari Rasulullah SAW. Ini adalah hadis-hadis atau kisah-kisah yang tidak nyata, seperti yang dinyatakan oleh para ulama al-hadis. Wa qala ta'ala, "Ittaqul lil mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin." Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang beriman, ya, tidakkah cukup bagi kalian pertolongan Rabb kalian dengan Allah menurunkan 3.000 malaikat yang turun. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak perlu takut dengan orang-orang kafir meskipun pasukan mereka banyak, karena Allah memiliki pasukan yang lebih baik dari mereka dan lebih dahsyat, lebih kuat daripada pasukan orang-orang kafir atau pasukan orang-orang yang menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan fala taqafum wa taqafuni. Janganlah kalian takut kepada kaum kafir, al-bidah, atau orang menyelisih agama Allah, namun takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun pasukan kaum muslimin sedikit, kalau mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, pasti Allah akan menurunkan para malaikat yang akan menolong. Ya. Ukuran kebenaran, ukuran kemenangan bukan banyaknya manusia, namun ukurannya adalah taatullah wa taatur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti pertolongan Allah akan datang, kemenangan Allah akan datang cepat ataupun lambat. Wal akibatul lil muttaqin. Ya, akibat yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yaqukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimi. Demikianlah jika kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah, lalu musuh mengepung kalian, maka Allah akan menurunkan 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kaum muslimin, meskipun mereka tidak memiliki persenjataan yang kuat, meskipun seandainya mereka jumlahnya sedikit, ya, namun kalau mereka betul-betul intas biru bersabar, tidak tergesa-gesa, seperti kelompok teroris yang ingin apa? Segera mendirikan daulah Islamiyah, menguasai negara-negara kafir, namun tanpa kesabaran, tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW, ingin secara instan langsung mendirikan daulah Islamiyah, sekali ngebom langsung dapat daulah Islamiyah, khayalan mereka, tidak bersabar, sebagaimana para salafus saleh bersabar. Ketika Rasul dikatakan oleh seorang sahabat, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Kenapa engkau tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Pada waktu itu para sahabat disiksa di kota Mekah. Sebagian dibunuh oleh kaum musyrikin. Mereka sebagian tidak bersabar, para sahabat. Namun Rasulullah SAW mewasiatkan kepada mereka agar mereka bersabar. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji kepalanya menjadi dua, namun mereka tidak menyimpang dari agamanya, mereka tidak tergesa-gesa. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian itu tergesa-gesa. Ucapan Rasulullah ini pantas diucapkan kepada kelompok teroris yang tergesa-gesa ingin mendirikan daulah Islamnya, namun tidak mengikuti jalannya Rasulullah alaihi wasallam. Padahal kalau mereka bersabar dan mereka betul-betul bertakwa, takwa dalam artian yang sebenarnya, pasti Allah akan menurunkan pertolongan berupa 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ha'ula'i ta'tihim arwahun tukhatibuhum wa tatamassalu lahum. Kita yakini malaikat itu ada wujudnya. Namun malaikat itu turun kepada hamba-hambanya yang beriman, bukan kepada hamba-hambanya yang kufur, bukan kepada orang-orang sufi yang meyakini adanya wahdatul wujud. Namun orang-orang sufi, sebagian kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh mereka mengakui didatangi oleh para malaikat. Katanya mereka didatangi oleh Jibril. Wahya jinnun wa sayatin. Padahal itu adalah jin dan setan-setan yang datang kepada mereka. Fayadununa malaika, mereka mengira itu para malaikat. Kal arwah alaiku khatib man ya'budul kawakib wal asnam. Ini sebagaimana kisah para penyembah bintang dan para penyembah berhala. Mereka seolah-olah didatangi oleh roh-roh halus. Seolah-olah itu malaikat, padahal itu bukan malaikat, namun itu adalah setan dari kalangan jin yang ingin untuk menipu manusia agar mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka-mereka yang mengaku, turun kepada malaikat-malaikat, turun kepada mereka wangsit, sesungguhnya itu adalah setan-setan dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Wakan awal mandar min ha'ulaisul Islam al-Muqtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi alladhi akhbara bihi Nabi sallallahu fil hadis sahih alladhi rawahu Muslimun fi sahihihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakunu fi saqifin kazzabun wa mudhir. Dikatakan bahwasanya pertama kali orang yang mengaku didatangi oleh malaikat di dalam sejarah Islam itu seorang yang bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, yang dia mengaku sebagai nabi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah mengabarkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan sayakunu fi saqif, akan muncul dari kabilah saqif seorang yang kazzab, pendusta, yaitu yang mengaku sebagai nabi, dan seorang yang mubir, yaitu seorang yang jahat yang suka menumpahkan darah manusia. Fakan al-kazzab al-Mukhtar ibn Abi Ubaid as-Saqafi, dan yang dikatakan oleh Nabi SAW tersebut yang sebagai pendusta itu bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid as-Saqafi, yang mengaku sebagai nabi. Wakan al-Mubir, adapun yang suka menumpahkan darah manusia tanpa hak adalah Hajjaj bin Yusuf. Fakil Ali ibn Umar wa ibn Abbas, innal Mukhtar yaz'um annahu yanzilu ilaihi. Pernah suatu saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikabari bahwasanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid as-Saqafi ini sering didatangi oleh roh halus yang datang kepadanya yang diakui sebagai malaikat. Maka Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas ketika mendengarkan hal tersebut, mereka berdua pun mengakui shadaqah, dia benar, artinya ada yang turun kepadanya. Kemudian mereka berdua membaca ayat hal unabiyukum ala man tanazzalu syayati, apakah aku akan beritahukan kepada kalian siapakah orang-orang yang turun kepadanya para setan-setan tersebut. Jadi yang turun kepada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid as-Saqafi itu bukan malaikat, namun itu adalah as-syayatin. Betul, ada yang turun kepadanya, namun yang turun adalah as-syaitan. Demikian pula kalau ada orang mengaku turun wahyu kepadanya, kita katakan ya benar itu wahyu, namun wahyu dari as-syaitan. Karena juga dikatakan dalam Al-Quran, syaitan juga bisa mewahyukan, namun mewahyukan kesyirikan, mewahyukan kekufuran. Karena zalu ala kulli afakin asin, syaitan itu akan turun kepada setiap orang yang pendusta dan orang yang berbuat dosa. Wa qala al-akhar wa qila lahu innal Mukhtar yaz'umu annahu yuha ilayhi. Demikian pula ada orang lain mengatakan kepada Abdullah bin Umar atau kepada Abdullah bin Abbas bahwasanya Al-Mukhtar yang mengaku sebagai nabi ini dia itu sering diberi wahyu. Maka Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar membaca firman Allah inna syayatin atau wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum, sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian. Jadi kalau ada orang yang mengaku diberi wahyu atau diberi wahyu, itu adalah wahyu daripada asyaiton. Apalagi wahyu telah terputus dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian wahyu kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaitan, mereka juga bisa memberikan wahyu kepada para wali-wali mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhil arwah asyaitoniyah hiya ruhul ladzi za'ama sahibul futuhat annahu ulqiya ilaihi dzalikal kitab. Demikian pula di antara roh-roh halus yang merupakan wujudnya syaitan, itu adalah roh yang pernah datang kepada sahibul futuhat, yaitu yang pernah datang kepada Ibnu Arabi, yang mana katanya roh halus tersebut yang dianggap sebagai malaikat itu memberikan kepadanya kitab tersebut, kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Walihada yadku anwa'annya al-kholawat bito'amin mu'ayyan. Oleh karena itulah Ibn Arabi dalam kitabnya tersebut Al-Futuhatul Makkiyah menyebutkan tentang masalah bagaimana bersemedi untuk mendapatkan atau untuk mendatangkan malaikat katanya. Padahal itu adalah asyaiton. Dan inilah yang dilakukan oleh dukun-dukun. Di atas muka tidaklah mereka menjadi dukun kecuali dengan mereka bergabung, bekerjasama dengan setan dari kalangan al-jin. Dan mereka harus syirik kepada Allah dan mereka harus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula kita mengetahui bahwasanya meskipun ada orang yang menyatakan sebagai kiai atau sebagai orang pintar, berkedok sebagai seorang alim, kemudian memberikan pengobatan alternatif dengan sesuatu yang berbau kesyirikan, berbau mistik atau khurafat, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang didatangi oleh asyaiton dari kalangan jin. untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang diakui oleh Ibnu Arabi, didatangi oleh seorang atau seorang makhluk yang dikatakan sebagai malaikat, ya kemudian ditampakkan kepadanya kitab dan itu disebarkan kepada manusia, padahal itu adalah wahyunya asyaiton. Ya, Ibnu Arabi menyebutkan tentang bagaimana mendapatkan hal tersebut dengan cara makan makanan tertentu atau dengan keadaan tertentu. Wa hadhihi mimma yaftali ashabiyah ittisalun bil jinni wa syaitan. Ini adalah pintu untuk membuka kerjasama dengan setan dari kalangan al-jin. Sekali lagi, mereka para dukun-dukun, apa mereka mengaku sebagai kiai, sebagai wali, terkadang mereka seperti itu keadaannya, bergabung, bekerjasama dengan jin, dan mereka pun harus tunduk dengan jin-jin tersebut, dan mereka pun harus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah pernah kita ceritakan. Fa yadunnuna dzalika min karamatil aulia, mereka mengira itu adalah karamah para wali, padahal itu adalah kerjasama dengan al-jin. Wa inna ma huwa min al-ahwali syaitaniyah, padahal itu adalah keadaan para setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Wa a'rifu min ha'ulai adadan, dan kata Syekhul Islam, dan aku mengenal banyak manusia yang seperti itu keadaannya, mengaku sebagai wali Allah, memiliki karamah, padahal itu adalah sihir daripada asyaitan. Wa minhum wa man kana yuhman fil hawa ila makan ba'idin wa ya'ud. Di antara mereka wali-wali syaitan tersebut, ada yang bisa terbang di udara, kemudian kembali ke tempat asalnya, padahal dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ini bukan karma para wali, namanya adalah sihirnya para setan dari kalangan al-jin. Wa minhum man kana yu'ta bi malin masruq. Di antara mereka juga ada yang bisa mendatangkan harta manusia yang dicuri oleh para pencuri. Padahal yang mencuri adalah golongan jinnya mereka sendiri. Tasriqu sayatin wa ta'tini bi, yang mencuri adalah kalangan setan mereka sendiri, kemudian mereka mendatangkannya. Makanya jangan tertipu dengan ucapan dukun-dukun tersebut. Meskipun terkadang benar satu kali, namun seribu kali mereka penuh dengan kedustaan. Wa minhum man kana tadullu ala sariqat bijulin yantullahu minan nas awli ato'in yu'tunahu idza dallahum ala sariqatihim wa nahwi dzalik. Ada pula yang mensyaratkan, saya akan tunjukkan dirimu kepada tempat pencurian tersebut atau tempat-tempat yang gaib katanya, dengan imbalan uang dan sebagainya. Intinya mereka adalah manusia-manusia yang sebetulnya mereka adalah tamak dengan dunia, ingin untuk menipu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala makana kahwalu ha'ulai syaitania kanu munaqidina lirusul sallallahu taala wa salamu alaihim. Dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang bekerjasama dengan syaitan, maka pasti mereka adalah orang-orang yang menyelisihi para ar-rusul. Kalau kita lihat dukun-dukun yang ada sekarang yang mengaku mungkin sebagai kiai atau sebagai wali atau sebagai orang pintar, mereka adalah orang jauh dari ajaran Islam, entah dalam masalah akidah atau dalam masalah ittiba'us sunnah. Tidak pernah selawat, sholat di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah. Tidak akan mungkin mereka memahami akidah yang benar, karena mereka harus orang-orang yang betul-betul kufur. Tidak akan mungkin orang itu menjadi saksi kecuali menjadi orang yang paling kufur atau orang yang paling syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yujad fi kalami sahibil futuhat al-makiyah wal khusus wa asbahi dzalik yang dahul kufar, seperti yang juga tercantum dalam kitab al-futuhatil makiyah, kitab futuhatil makiyah dan juga kitab futuhatil hikam, karena Ibnu Arabi ini mengkolaborasikan, menggabungkan, menjamakkan antara semua kekufuran, kekufurannya Fir'aun, kekufurannya Wahdatul Wujud orang Nasara, kekufurannya dukun dan sebagainya. Meskipun banyak dipakai oleh sebagian orang-orang yang belajar di pondok pesantren atau yang di universitas-universitas Islam di negeri kita ini, namun sebetulnya kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang mengajarkan kepada kekufuran ataupun kesyirikan. Di antaranya di kitab tersebut, kata Syekhul Islam, Ibnu Arabi memuji orang-orang kafir, misla qaum Nuh, memuji kaum Nabi Nuh, wa Hud, wa Fir'aun, wa gharihim. Memuji Fir'aun, memuji, karena mereka sama keyakinannya. Bahwasanya kata Ibnu Arabi, mereka kaum Nabi Nuh, ketika menyembah para wali-wali tersebut tidaklah menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Fir'aun tidak menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mengatakan ana rabbukumul a'la kecuali karena dia sudah sampai kepada tingkat arifat atau ketika tingkat yang paling tinggi sehingga dia pun bersatu dengan Allah, maka tidak salah kalau dia mengatakan aku adalah rabb kalian yang paling tinggi. Ini adalah ucapannya Ibnu Arabi dalam kitab-kitabnya tersebut. Wa yantaqitul anbiya, dan Ibnu Arabi dalam kitab-kitab tersebut dia mencelah para nabi. Kanuhin wa Ibrahim wa Musa wa Harun wa yadhummu syuyukal muslimin al-mahmudina indal muslimin. Dan dia mencelah para ulama-ulama kaum muslimin yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kaum muslimin. Kal Junayd bin Muhammad wa Salah bin Abdul Adhasuri wa amsalihima wa yamdahu al-madmumin indal muslimin. Ini adalah keadaannya al-bidah. Ulama al-sunnah dicelah, sedangkan ulama al-bidah mereka junjung tinggi. Di antaranya yang dijunjung tinggi oleh Ibn Arabi seperti Al-Hallaj, yang merupakan juga pencetus wahdatul wujud. Ini adalah keterbalikan manusia dan muka bumi. Kama dzakara fi tajriyati al-khayaliyah syaitaniyah fa inna Junayd qaddasallahu ruhahu kana min a'immatil huda. Al-Junayd yang banyak dicela oleh Ibn Arabi, dia adalah ahli tauhid. Dia adalah orang yang merupakan ulama petunjuk kaum muslimin. Fasuil anil tauhid, faqala at-tauhid ifradil hudusi anil qidam. Al-Junayd yang ditokohkan oleh sebagai sufi juga, dia ketika ditanya tentang apa itu tauhid, tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana anna tauhid an tumayyiz bainal qadim wal muhdats wa bainal khaliq wal makhluq. Tauhid adalah, kata Junayd, merupakan pemisah antara al-makhluq dengan al-khaliq. Ini ucapan seorang yang juga ditokohkan oleh sufi namun juga dicela oleh kelompok atau oleh Ibn Arabi yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada lanjutan dari ucapan Ibn Arabi yang juga sebagai bantahannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.